masa-masa yang pernah kita lalui. Bercanda berdua bersama di malam itu, dan kini semua hanya tinggal kenangan. Masih terlihat jelas raut wajahmu dalam benakku dan dalam mimpiku, dan aku akan selalu menantikanmu karena kau yang terindah.